Gua punya soal matematika nih. Tapi harus cepet ya jawabnya ya. Oke. Eits, ada hadiahnya nggak? Ya ada dong. Oke. Berapa hasil dari 255 pangkat 2 dikurang 245 pangkat 2? 5, 4, 3, 2. Lo kenapa? Kok meringis? Sakit mah gue kambuh. Wah, kalau sakit mah, pilih cara yang tepat aja. Minum Promah Cair. Dengan Pro Action Formula yang bekerja cepat redakan sakit mah. Bikin lambung kembali nyaman. Wah, bener. Promah Cair, cara cepat redakan sakit mah. Promah Cair dari Promah, ahlinya lambung. Cara cepat redakan sakit mah tanpa drama. Produksi PT Kalbe Farma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Makan teratur dapat mengurangi gejala sakit mah.